بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. انتقل السعدي رحمه الله بعد ذلك إلى مفطرات الصيام، فقال: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة، إلا من أفطر بجماع. ثم ذكر حكمه، فيبين رحمه الله أن من أفطر بهذه الأشياء فإنه عليه القضاء فقط، لكن إذا تعمد الفطر من غير عذر فعليه كذلك الإثم. أول هذه المفطرات الأكل والشرب، ودليل ذلك قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكذلك عليه الإجماع. ويدخل في حكم الأكل والشرب الحقن والإبر المغذية، أو إعطاء المريض دما، ولا يدخل في ذلك الإبر العلاجية، غير المغذية، فإنها لا تفطر. مثل إبر مرضى السكر أو المضادات ويرجع في هذا إلى الطبيب، هل تعتبر مغذية أو غير مغذية؟ نعم. بسم الله، segala puji bagi Allah. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga para sahabat beliau dan setiap orang yang mengikuti ajaran beliau sampai yaumul qiyamah. Kita melanjutkan penjelasan Al-Imam Sa'di rahimahullah. Beliau lanjutkan tentang beberapa perkara yang membatalkan puasa seseorang. Beliau sebutkan, barang siapa berbuka batal puasa dengan makan atau minum atau muntah secara sengaja, atau berbekam atau mengeluarkan mani karena bercumbu dengan istri, kewajibannya hanyalah melakukan qadha puasa. Akan tetapi orang yang berbuka dengan jima, berhubungan suami istri, wajib melakukan qadha puasa dan membayar kafarat berupa membebaskan budak. Jika tidak mendapatkan budak, ia wajib menebusnya dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika ia tidak mampu, ia wajib menebusnya dengan memberi makan 60 orang fakir miskin. Dalam hal ini, beliau menjelaskan kepada kita bahwa orang yang berbuka atau melakukan perkara-perkara yang beliau jelaskan, maka ia berkewajiban untuk qadha puasanya. Namun, jika dengan sengaja dia berbuka tanpa uzur, maka selain qadha dia pun berdosa. Maka dari beberapa perkara yang membatalkan puasa, yang pertama adalah makan dan minum. Dalil perkara ini adalah firman Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian tali putih dari tali yang hitam, yaitu di waktu fajar. Demikian pula, ini dikuatkan dengan ijma' kesepakatan para ulama bahwa makan dan minum adalah pembatal puasa. Para ulama masukkan dalam hukum ini pula, yang membatalkan puasa adalah suntikan atau infus yang bentuknya adalah makanan dan konsumsi bagi orang yang sakit. Demikian pula ketika seorang mendapat bantuan darah yang dimasukkan dalam tubuhnya. Namun tidak termasuk dalam hukum ini jika suntikan itu adalah dalam bentuk pengobatan untuk penyakitnya. Suntikan yang bukan berarti konsumsi makanan untuknya, maka yang demikian tidaklah membatalkan puasanya. Semacam suntikan bagi seorang yang terkena penyakit gula, diabetes, atau yang semisalnya, atau orang mendapat suntikan vaksin dan semisal itu. Dalam hal ini, yang menjadi rujukan adalah dokter. Mereka yang diminta keterangan apakah suntikan ini menjadi bahan makanan konsumsi bagi yang sakit atau sekedar obat untuk penyakitnya. Thumma minal mufattirat alqai'u amdan. وهو إخراج ما في المعدة عمدا باليد أو غيره، فهذا من المفطرات. أما إن جاءه القيء من غير اختياره فلا يفطر. لحديث أبي هريرة، من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء أي طلب القيء فليقضي. Nah. Kemudian beliau sebutkan tentang pembatal puasa pula adalah muntah dengan sengaja, yaitu yang dimaksud ketika seseorang mengeluarkan apa yang ada dalam isi perutnya secara sengaja, baik dengan tangannya atau dengan sesuatu yang lain. Ini merupakan pembatal puasa. Adapun jika muntah terjadi pada dirinya tanpa kesengajaan, terjadi dengan sendirinya, maka yang demikian tidaklah membatalkan puasanya. Hal itu berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, man dara'ahu al-qai falaysa 'alaihi al-qadha wa mimman wa man staqa falyaqdi. Barang siapa yang muntah datang kepadanya tanpa ia sengaja, maka tidak ada hukum wajib qadha baginya. Namun barang siapa yang dengan sengaja muntah, maka hendaklah dia mengqadha puasanya. Thumma qala aw hijamah. Wal hijamatu fiha khilafun baina ahli al-'ilm. هل تفطر أو لا تفطر؟ فعلى كلا القولين الأولى بالمسلم أن يؤخرها إلى الليل حتى لا يقع في الخلاف. وأما من حيث المسألة فالصحيح أنها من المفطرات، وهو مذهب أهل الحديث، أحمد وابن خزيمة وابن راهوية وابن المنذر. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما حديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فبين أحمد وغيره أن الصحيح احتجم وهو محرم بدل صائم، ويدل على هذا القول كذلك حديث أفطر الحاجم والمحجوم. Kemudian beliau sebutkan yang berikutnya pembatal puasa adalah berbekam. Tentang masalah berbekam ini ada khilaf, perselisihan di antara para ulama apakah berbekam termasuk pembatal puasa ataukah tidak. Di antara dua pendapat yang menyatakan ia pembatal puasa ataupun bukan pembatal puasa, yang lebih selamat dan lebih baik bagi seorang muslim jika hendak berbekam agar ia tunda di malam harinya sehingga dia tidak terjatuh dalam perkara berbekam ini, Adapun hadis dalam permasalahan berbekam ini, yang lebih benar bahwa berbekam ini adalah termasuk pembatal puasa, dan ini madhab para ulama ahlul hadis seperti Imam Ahmad, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Rohuyah, Al-Imam Ibnul Mundir, dan yang lainnya. Dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Adapun hadis yang menyebutkan ihtajaman nabi wa huwa shaim, Rasulullah berbekam dalam keadaan beliau berpuasa, dijelaskan oleh Imam Ahmad dan yang selain beliau bahwa riwayat yang lebih benar adalah dengan lafaz ihtajaman nabiyyu wa huwa muhrim, bahwa Rasulullah berbekam dalam keadaan beliau sedang ihram, bukan sedang puasa. Termasuk dalil yang menjelaskan perkara ini bahwa bekam termasuk pembatal puasa adalah hadis aftarul hajim wal mahjum, telah batal puasa seorang pembekam dan yang ia bekam. Wa min al mufattirat au imna'in bi mubasharah, ay inzal al maniy باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء. بخلاف الإنزال في المنام فهو ليس باختياره، فلا يفطر. ويدل على ذلك الحديث القدسي: الصيام لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. فقوله يدع شهوته يدل على أن إنزال المني باختياره من المفطرات، ويكون عليه القضاء. Kemudian beliau sebutkan pula dari pembatal puasa adalah keluarnya mani dengan hubungan atau bercumbu. Artinya, ketika seseorang mengeluarkan maninya dengan kesengajaan darinya, baik itu dengan bercumbu karena mencium istrinya, atau menyentuh dan memegangnya, atau dengan cara onani atau semisalnya, yang semacam ini membatalkan puasanya, maka berbeda perkaranya hukumnya jika maninya keluar tanpa kesengajaan darinya. Keluar maninya karena dia mimpi dalam tidurnya, maka yang semacam ini tidak membatalkan puasanya. Hal ini berdasarkan hadis qudsi yang telah lalu, di mana Allah sebutkan as-siyamu li wa ana ajzi bih, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, di mana yang puasa meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku. Maka sabda yang di dalam hadis ini, perkataan Allah dia tinggalkan syahwatnya, menjelaskan kepada kita bahwa mengeluarkan mani dengan kesengajaan adalah termasuk pembatal puasa, maka orangnya berkewajiban untuk mengqadha puasanya. Thumma qala illa man aftara bijima'in fa innahu yaqdi wa yu'tiqu raqabah fa in lam yajid صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا وهذا في حكم الجماع في نهار رمضان وهذه أعظم المفطرات كفارة فمن جامع أهله في نهار رمضان فإنه يجب أو فإنه عليه ثلاثة أمور. الأمر الأول عليه التوبة لأن هذا ذنب في هذا الوقت. الأمر الثاني عليه القضاء، قضاء هذا اليوم الذي أفطره. والأمر الثالث عليه الإمساك بقية اليوم. والأمر الرابع، إذن عليه أربعة أمور. الأمر الرابع الكفارة، والكفارة إما أولا أن يعتق رقبه، يأتي إلى عبد مملوك ويعتقه لله، وهذا لا يوجد الآن إلا نادرا. فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين لا يفصل بينهما إلا لعذر. فإن فصل الصيام بغير عذر أعاد صيام الشهرين من جديد. فإن كان عاجزا فعلا عن صيام الشهرين فينتقل إلى إطعام 60 مسكينا. وهذه المفطرات السابقة طبعا حكم المجامع ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين. أقول هذه المفطرات السابقة شروط الفطر بها ثلاث، يعني متى تكون هذه من المفطرات؟ لا بد من شروط ثلاث. الشرط الأول العلم، فإن كان لا يعلم أن أمرا من الأمور مفطر فنقول أكمل صيامك وليس عليك شيء، الشرط الثاني الذكر، لذلك أورد السعدي بعد هذه المسألة حديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا نسي في النهار أنه صائم فأكل أو شرب فليس عليه شيء. والشرط الثالث هو العمد والاختيار، فإذا أكره على مفطر من المفطرات فليس عليه شيء ويتم صومه إذا تحققت شروط الإكراه. نعم. Kemudian beliau Imam Sa'di melanjutkan, akan tetapi orang yang berbuka dengan jima, hubungan suami istri, wajib melakukan qadha puasa, membayar kafarat berupa membebaskan budak. Jika tidak mendapatkan budak, ia wajib menebusnya dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika ia tidak mampu, ia wajib menebusnya dengan memberi makan 60 orang fakir miskin. Penjelasan tentang ini, tentang perkara jima di siang hari Ramadan, adalah perkara pembatal puasa yang terbesar dalam hal kafarohnya. Maka barang siapa yang mendatangi istrinya, berhubungan suami istri dengannya di siang hari Ramadan, maka dia berkewajiban untuk melakukan 4 perkara. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah karena yang ia lakukan adalah dosa di waktu tersebut. Yang kedua, dia berkewajiban untuk qadha di hari yang ia lakukan itu. Yang ketiga, dia berkewajiban untuk kembali menahan diri atau melanjutkan puasanya di sisa hari tersebut. Yang keempat, ia berkewajiban untuk membayar kafarah, yaitu yang pertama adalah membebaskan budak. Dia merdekakan budak itu karena Allah semata. Yang perbudakan ini tidak kita dapati di masa kita sekarang, kecuali sangat jarang sekali. Kalau itu tidak dia dapati, membebaskan budak, maka hendaklah dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, tidak terpisahkan kecuali karena uzur. Sehingga jika ia pisahkan dua bulan berturut-turut ini tanpa udzur, maka ia harus memulai kembali puasa dua bulan berturut-turut dari awal. Namun, jika seseorang tidak mampu untuk melakukan puasa dua bulan berturut-turut, dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, maka yang ketiga pilihannya adalah dia berikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Sebagaimana ini telah tersebutkan dalam hadis Abu Hurairah di Bukhari Muslim. Semua ini yang tersebutkan di atas tentang pembatal-pembatal puasa, untuk itu dinyatakan pembatal puasa seseorang haruslah dengan tiga syarat, yaitu yang pertama ilmu, artinya orang dalam keadaan tahu kalau ini pembatal puasa, sehingga jika orang tidak mengerti dan tidak mengetahui kalau ini pembatal puasanya, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya dan dia tidak memiliki kewajiban apapun. Yang kedua adalah dia dalam keadaan ingat ketika melakukan itu. Oleh sebab itu, Al-Imam As-Sa'di setelah permasalahan ini, beliau bawakan hadis man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syariba falyutimma shaumah fa inna ma at'amahu Allah wa saqa. Barang siapa karena lupa dalam keadaan dia puasa lalu ia makan dan minum, maka hendaklah dia sempurnakan terus puasanya, karena itu adalah makanan dan minuman yang Allah berikan padanya. Sehingga jika seorang muslim karena lupa di siang hari, dalam keadaan dia puasa, ia makan dan minum, maka tidak ada apapun yang wajib untuk dia lakukan. Syarat yang ketiga adalah kesengajaan dan pilihan dia. Maka jika seseorang karena dipaksa melakukan salah satu dari pembatal-pembatal puasa di atas, maka ia pun tidak memiliki kewajiban apapun untuk ia lakukan, dan hendaklah dia kembali menyempurnakan puasanya. Demikian, jika memang syarat-syarat paksaan itu terpenuhi padanya, benar-benar dia sebagai orang yang dalam keadaan terpaksa. ثم قال السعدي وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وقال تسحروا فإن في السحور بركة اتفق عليه وقال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه الخمسة. فهذه الأحاديث فيها بيان سنن الفطر والتسحر فطور والسحور. فمن السنن أولا تعجيل الفطر وتأخير السحور، كما في حديث أبي هريرة لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. لأن اليهود والنصارى يؤخرون رواه أبو داود. وقال عمرو بن ميمون الأودي من التابعين كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. ومن السنن أنه يفطر أولا على رطب، فإن لم يجد أفطر على تمر، فإن لم يجد أفطر على ماء. كما في حديث أنس وفي هذه الأحاديث بيان أن السحور بركة من الله، فلا ينبغي تركه. لحديث السحور أكلة بركة، فلا تدعوه. السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، أي شربة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. Kemudian beliau sebutkan tentang perkara-perkara yang menjadi sunnah-sunnahnya berbuka dan sahur. Beliau sebutkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitr." Kaum muslimin yang berpuasa akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka bersegera dalam berbuka puasa. Hadis disepakati oleh Bukhari Muslim. Demikian pula yang beliau sabdakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena pada santapan sahur terdapat berkah. Juga disepakati oleh Bukhari Muslim. Demikian pula hadis Rasulullah yang menyebutkan, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamr, fa illam yajid falyuftir ala ma, fa innahu tahur." Rawahul Khamsa. Jika seorang dari kalian berbuka puasa, hendaklah ia berbuka dengan kurma kering. Jika ia tidak mendapati, maka hendaklah ia berbuka dengan minum air, karena air itu suci lagi mensucikan. Diriwayatkan oleh imam yang lima. Maka sunnah yang pertama dari penjelasan beliau ini adalah mensegerakan berbuka dan menunda waktu sahur. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sebutkan, "La yazalud dinu zahira ma ajjalan nasul fitr." Tetaplah agama ini jaya selama umat ini mensegerakan berbukanya. Ya annal yahuda wan nasara yuakhirun, karena kaum Yahudi dan Nasara mereka mengundur dan menunda bukanya. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Disebutkan oleh Imam Amr bin Maimun Al-Audi rahimahullah, Imam Tabi'in, di masanya kana ashabu Muhammad asra'un nasi iftaran wa abta'ahum sahura. Para sahabat Rasulullah SAW, mereka adalah orang yang segera dalam berbuka dan paling lamban dalam sahurnya. Termasuk dari sunnah pula dalam berbuka untuk seorang muslim berbuka dengan rutab, yaitu kurma muda. Namun jika itu tidak ia dapati, maka hendaklah dia berbuka dengan kurma kering. Atau jika itu pun tidak ia dapati, hendaklah dia berbuka dengan minum air, sebagaimana dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sahur adalah santapan barokah. Barokah dari Allah, maka tidak pantas untuk ditinggalkan oleh seorang muslim. Karena hadis Rasulullah yang menyebutkan, as-sahuru aklatu barokah, fala tada'u. Sahur itu makanan barokah, maka jangan kalian tinggalkan. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan minan ma', walaupun dalam sahurnya kalian hanya meneguk seteguk air. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada mereka yang makan sahur. ثم ما بقي من الأحاديث بعد ذلك فاقرؤوه لضيق الوقت، وكتب أهل العلم متوفرة، راجع المسائل وتعلم العلم، فهو من أعظم القربات. فلا ترضى بالدون، بل طور نفسك ووسع العلم الذي عندك، اجتهد في العلم وتعلم، فالعلم سبيل أو سبب للبعد عن الوقوع في الشرك والبدع والأخطاء في العبادات، ولن تستطيع أن تحقق المتابعة التي هي شرط للعبادة إلا بالعلم. ولن تستطيع النجاة من البدع والتحزبات والأهواء والمخالفات إلا بالتحصن بالعلم. وأوصيكم أن تتآلفوا فيما بينكم، وأن تجتمعوا على الحق والسنة، وأن تبتعدوا عن أسباب النزاع والخلاف. لأن النزاع سبب لضعف الدعوة إلى الله، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثم في الختام يتوجه بالشكر بعد الله سبحانه وتعالى للقائمين على هذه الدورة. وللجنة المنظمة فجهودهم ظاهرة، فنسأل الله أن يجزيهم خيرا. كذلك أتوجه بالشكر لكم جميعا على حضوركم واستماعكم وحرصكم وأدبكم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، وأن يغفر لنا ذنوبنا جميعا، وأن يثبتنا على السنة. وبارك الله فيكم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Tentunya masih ada sekian hadis dan pembahasan tentang perkara puasa ini. Lanjutkanlah baca oleh kalian semua kitab dan penjelasan para ulama, sangat penjelasan para ulama tentang perkara ini sangatlah banyak. Namun karena keterbatasan waktu, aku cukupkan hingga dalam perkara yang telah aku sampaikan. Pelajari oleh kalian ilmu, karena ilmu adalah ibadah dan bentuk pendekatan diri kepada Allah yang paling besar. Jangan engkau rela untuk dirimu dengan suatu yang rendah. Perbanyak ilmumu, tambahlah pengetahuanmu. Bersungguh-sungguhlah dan bersemangatlah dalam ilmu dan dalam mempelajari ilmu. Karena ilmu adalah sebab yang karenanya engkau akan selamat dari jatuh dalam kemusyrikan. Dengan ilmu engkau akan selamat dari terjerumus dalam kebid'ahan dan kesalahan dalam beribadah kepada Allah. Dan engkau tidak akan mampu, tidak akan bisa merealisasikan mutaba'ah, mentaati Rasulullah SAW dalam sunnahnya, yang mana itu syarat diterimanya ibadah, kecuali dengan ilmu. Engkau tidak akan bisa selamat dari kejahatan bid'ah, dari kejahatan hizbiyah, dari hawa nafsu, dari fanatik, dari penyelisian dan penyimpangan, kecuali jika engkau bentengi dirimu dengan ilmu yang benar, ilmu syar'i. Aku wasiatkan kepada kalian semua untuk kalian saling bersaudara, saling lunak, saling mencintai. Bersatulah kalian di atas al-haq, di atas sunnah. Hendaklah kalian menjauh dari segala sebab perselisihan di antara kalian, karena perselisihan, perpecahan di antara kalian adalah sebab yang melemahkan dakwah kepada sunnah, dakwah kepada Allah. Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhabari hukum, dan janganlah kalian berselisih, karena dengan itu kalian akan lemah dan akan hilang kekuatan kalian. Sebagai penutup, aku sampaikan rasa terima kasih dan syukur tentunya setelah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku banyak bersyukur dan berterima kasih kepada segenap panitia dan segenap anggotanya dalam acara daurah ini, karena sungguh jasa dan upaya mereka sangatlah tampak bagi kita semua. Aku memohon kepada Allah untuk membalas mereka semua dengan balasan yang lebih baik dari sisinya. Kemudian pula aku banyak bersyukur dan berterima kasih kepada antum semua yang telah mau mendatangi acara daurah ini, memberikan waktu dan kesempatan untuk mendengar dan belajar ilmu. Ini semua menunjukkan semangat dan antusias kalian dalam ilmu. Aku juga berterima kasih banyak dan bersyukur atas adab kalian semua. Aku memohon kepada Allah untuk mengumpulkan kita semua bersama kalian semua di Jannatun Na'im, di surga Allah yang penuh kenikmatan, agar Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, agar Allah pula mengkokohkan kita di atas sunnahnya. Semoga Allah memberkahi kalian semua. Wallahu a'lam, dan salawat serta salam kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair wa ahsanallah ilaikum.